Baik. Yang keenam, tetapi waguslu al-mughma alaihi, waguslu al-majnun, idza afaqa min ghairi ihtilam. Yang keenam adalah mandi orang yang pingsan. Orang yang pingsan. Dan demikian pula mandi orang yang majnun, gila, tidak waras. Idza afaqa min ghairi ihtilam. Apabila keduanya sadar, jadi pingsannya sudah sadar, atau dia gila, kemudian dia waras. Ya. Apabila keduanya apa-apa sadar, ninggiri tilam, tanpa mimpi. Kalau dia mimpi, ya dia mandi karena apa? Mandi wajib. Tapi di sini mandi yang dimaksud karena dia pingsan atau hilang akalnya. Hilang kewarasannya. Ya. Dan ini mandi yang disyariatkan berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan, dikatakan oleh Aisyah wa ummi alaihi, maka beliau pun pingsan. Tsumma faqa, kemudian beliau sadar. Faqala, lalu beliau bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia sudah sholat? Para sahabat menunggu Nabi. Ini di posisi beliau sakit ya. Faqulna, maka kata Aisyah, kami berkata, "La, hum yantazirunak ya Rasulullah." Kami berkata, "Belum. Mereka menunggu engkau wahai Rasulullah." Faqala, maka Rasulullah berkata, "Ba'u li ma'an fil mikhbar." Letakkan untuk saya air ya di bejana. Qalat, maka kata Aisyah, fa'alna fa'btasal. Kami pun mengerjakan apa yang diperintah oleh Nabi, lalu beliau mandi. Ya. Thumma dhahaba. Kemudian beliau pergi. Ya, kemudian disebut pingsan lagi ya. Yang jelas di sini setelah itu beliau mandi. Ya, Imam Syaukani menyebut hadits ini di dalam di hadits ini disebutkan di Muntaqal Akhbar. Dan di dalam syarahnya oleh Imam Ash-Shawkani berkata bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil yang zahir menunjukkan disunnahkannya mandi bagi orang yang pingsan. Iya. Adapun orang yang gila, orang yang tidak waras, tentunya ini juga masuk di dalam hukum. Nah, orang yang pingsan itu hilang kesadaran sementara pada sebagian keadaan, sedangkan orang yang tidak waras hilang kesadarannya ya pada seluruh keadaannya. Kalau yang pada sebagian keadaan saja disunnahkan, maka yang pada seluruh keadaan tentunya juga disunnahkan. Baik, karena itu penulis di sini menyebutkan tambahan wal majnun, walaupun tidak disebutkan di dalam hadis, tapi dia sama dengan orang yang pingsan. Baik, ini sudah berapa? 6 ya. Kemudian kata beliau yang ketujuh, wal guslu lil ihram. Dan mandi untuk ihram. Mandi untuk ihram. Ya, adapun disunnahkannya mandi bagi siapa yang melakukan ihram, orang yang ingin menunaikan manasik umrah atau manasik haji, dia tentunya akan memakai pakaian ihram. Sebelum memakai pakaian ihramnya, masuk ke dalam ihramnya, disunnahkan dia untuk mandi. Dalil tentang disunnahkannya adalah hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Zaid bin Thabit berkata, "Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ibtasal." Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrad, melepas bajunya untuk ihlal, lalu beliau mandi. Yang menunjukkan disunnahkan untuk mandi apa? Mandi ihram. Dan ada beberapa riwayat yang lain disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tentang disunnahkannya. Iya, dan sekira ini adalah hal yang maklum dan jelas. Kemudian yang ke-8, kata beliau, wadukhuli Makkah. Demikian pula di antara mandi yang disunnahkan adalah mandi ketika masuk Mekah. Iya. Jadi seorang ketika ia masuk ke Mekah disunnahkan setelah dia masuk dia mandi, kemudian dia menunaikan

Nifas adalah damun yakhruj minal mar'a indal wilada aw ma'aha. Ialah darah yang keluar dari perempuan ketika melahirkan atau bersama melahirkan. Dan definisi penulis lebih umum ya, lebih umum. Karena beliau katakan darah yang keluar disebabkan karena melahirkan. Ya. Jadi yang dikata misalnya seorang perempuan anaknya belum lahir, tapi darah sudah keluar. Darah sudah apa? Sudah keluar. Maka ini darah disebabkan karena apa? Akan melahirkan. Dia dihitung nifas atau tidak? Hah? Sudah terhitung nifas. Walaupun anaknya sudah belum keluar. Tapi karena dia adalah darah disebabkan melahirkan, maka dia dihitung. Demikian. Tapi kalau misalnya masih jauh, anggaplah misalnya dia baru hamil 6 bulan, keluar darah. Ini bukan tanda, tidak ada tanda-tanda dia mau melahirkan. Maka ini tidak dihitung darah nifas. Nanti dia dihitung darah rusak. Akan datangnya dihitung darah rusak. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nifas. Ini darah yang kedua, yang keluar dari perempuan. Kemudian darah yang ketiga, kata beliau, wal istihabatun. Dan darah istihabah. Apa itu darah istihabah? Kata beliau, wa huwa dam az-za'id ala aktsaril hayd. Dia adalah darah yang lebih, darah yang merupakan darah tambahan keluar melebihi darah haid. Ya, ini darah istihalah. Ya, darah yang keluar melebihi darah haid. Nah, dan darah istihalah ini dia adalah darah yang keluar dari perempuan bukan pada waktunya, bukan pada masanya. Iya. Karena itu disebutkan dia darah tambahan. Darah istihara. Ya, ini darah jenis yang ketiga. Nanti saya akan lebih rinci lagi ya. Membedakan antara darah istihara dan darah haid. Harus dibedakan. Baik, akan datang nanti. Kita bedakan insya Allah. Kemudian yang keempat. Wa fasadun adalah darah rusak. Iya. Wa huwa ma'ada dhalik. Dan ini selain daripada ini. Ini kaidah penting ya untuk pembahasan nifas, untuk pembahasan haid. Jadi orang yang ingin berbicara memahami tentang bab haid, dia harus ngerti kaidah ini. Jadi darah yang keluar dari perempuan itu hanya ada berapa? 4 darah. Ya, ini yang disebut oleh penulis, ya ada darah yang lain sebenarnya, ada darah yang kelima. Sebutkan oleh sebagian ahli fikih, tapi itu tidak ada kaitannya. Darah yang kelima disebutkan darah perawan. Darah keperawanan. Jelas ya? Tapi ini enggak ada kaitannya. Karena itu sudah disebutkan oleh penulis. Baik. Jadi 4. Darah yang keluar dari perempuan. Ya, darah haid. Atau darah nifas. Darah istihala. Kalau bukan, berarti dia darah apa? Darah rusak. Ya. Bukan? Berarti dia darah rusak. Jadi mudah mengukurnya. Perempuan keluar darah. Darinya. Dan darah yang keluar ini bukan di masa haidnya. Dia punya masa haid, tapi darah keluar, anggaplah masa haidnya awal bulan. Ternyata pertengahan bulan ada darah yang keluar. Ya. Dari sisi sifat darah, sama warna darahnya dengan warna darah haid. Sama warnanya. Ya. Tapi ini dianggap darah haid atau bukan? Hah? Bukan, sebab dia keluar di apa? Bukan di kebiasaan. Kalau dikatakan darahnya darah istihabah juga bukan. Karena warnanya warna apa? Warna hitam. Kalau begitu dia dihitung apa? Ya mudah saja. Kalau dia bukan haid, bukan istihabah, bukan nifas, berarti darah apa? Darah rusak. Nah, ini manfaat dari kaidah ya. Manfaat dari kaidah. Dan ini kaidah penting sekali dalam memahami pembahasan haid. Ya baik. Selesai sudah ya. Pembahasan tentang kaidah ini. Apa yang diterangkan oleh penulis di sini, ini adalah hal yang dimaklumi. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-hadi asyar. Kaidah yang ke-11. Di ahwalil mustahabah, tentang keadaan perempuan yang istihabah. Iya. Kalau perempuan dia haid saja tidak ada istihabahnya, itu tidak ada masalah. Aman.